Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali dengan limpahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah serta taufiknya kita diperkenankan untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Asma'il Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, di mana kitab beliau ini Asma'ilun Nabi membahas tentang perihal yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara kepribadian, sifat, perilaku, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun karakter Rasulullah alaihi salatu wasallam terkait dengan fisik Rasul dan barang-barang yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam atau yang dipergunakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dan kita telah sampai di bab yang ke-15. Semoga dengan kajian terhadap kitab ini menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambah kuatnya kita untuk ittiba mencontoh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, yang beliau alaihi salatu wassalam dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasul alaihi salatu wassalam terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian, liman kana yarjullah wal yaumul akhir wa dzakarallaha katsira, siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan kebahagiaan dari akhirat, dan siapa yang dia banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di kalangan manusia pada umumnya mereka memiliki idola-idola yang tidak ada jaminan untuk kebahagiaan dan keberuntungan mereka, berbeda dengan seorang muslim apalagi ahlu sunnah, maka sudah semestinya yang menjadi sosok idola yang menjadi suri tauladan panutan dalam segala perihal ibadah maupun akidah, akhlak, perilaku adalah beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang siapa yang mengikuti beliau, mentaati beliau, jaminan keselamatan, kebahagiaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti dia masuk surga, kecuali yang enggan. Yang enggan, tidak mau masuk surga. Qalu, para sahabat pun bertanya, kok ada orang yang enggan untuk masuk surga? Waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan untuk masuk surga itu wahai Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku pastilah dia masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku dialah orang yang enggan. 6. Ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kemestian bagi kita yang kita menginginkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalannya orang-orang yang Allah taala berikan nikmat untuk menjalani kehidupan di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang itu senantiasa kita minta ihdinas siratal mustaqim, yang tafsirnya jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihi, jalannya orang-orang yang Allah taala berikan nikmat atas mereka. Tidak lain mereka adalah disebutkan di surah An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illah war rasula, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka merekalah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, suhada, salihin. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman dekat kelak di yaumul kiamah, berteman dekat dengan para nabi, para siddiqin, suhada, salihin. Di mana tempatnya? Di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman terbaik. Ikhwani fi din zani Allah iyyakum. Di tempat yang terbaik, nasibnya terbaik. Nah, ketika jalan yang ditempuh ketika dikala hidupnya di dunia adalah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketaatan kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-15. Bab maja'a fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang baju perangnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kita sudah mengetahui sebagaimana keterangan sebelumnya bahwasanya Rasulullah SAW beliau memiliki peralatan-peralatan untuk tempur, untuk perang. Nah, pedang beliau sudah kita bahas. Nah, sekarang adalah baju perang, baju tempur Rasul alaihissalatu wassalam, dan beliau memiliki sebanyak 7 baju perang. Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, disebutkan oleh al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah, qala haddatsana Abu Sa'id Abdullah ibnu Sa'id Al-Asaj qala haddatsana Yunus ibnu Bukair an Muhammad ibnu Ishaq an Yahya ibnu Ahmad ibnu Abdullah ibnu Zubair an Abi Abdullah bin Zubair an jaddihi, dari bapaknya yakni Abbad, dari kakeknya yakni Abdullah bin Zubair sahabi, an Zubair bin Awam qala kana 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud dir'an fanahada ila sahrati falam yastati fa'ada Talhata tahtahu wa sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta istawa 'ala sahrah qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talhah. Hadis Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai 2 baju perang ketika hari Uhud, saat perang Uhud. Bukan hanya 1 yang dipakai, 2, bukan bergantian, sekaligus rangkap. 6. baju perang yang dipakai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kita sudah mengetahui ikhwan fillah jazakumullah, Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna dalam hal tawakalnya. Nah, orang yang doanya mustajab. Nah, yang di sebagian beliau menghadapi gangguan, bahkan datang malaikat menawarkan untuk membalas gangguan orang itu dengan ditimpakan gunung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seiring dengan itu tidak kemudian serta-merta tanpa ada usaha. Dalam perang itu bukan kemudian tanpa usaha, cukup ngandalin doa. Nah, cukup ngandalin badan saja. Enggak. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam, ikhwani fillah jazakumullah, bahkan memakai baju perang dobel. Apakah beliau takut? Apakah beliau tidak percaya kepada takdir? Kalau takdirnya mati, takdirnya terluka, kan ya luka. Mati ya mati. Kenapa? Ngapain pakai baju perang segala? Disitulah ikhwan fillah jazakumullah, pelajaran penting bagi kita. Bahwasanya ahdul asbab itu tidak mengurangi kesempurnaan tawakal. Bahkan bagian dari tawakal adalah usaha. Karena kaidahnya ikhwan fillah jazakumullah, ada sebab, ada akibat. Nah, Allah Ta'ala memberikan hasil atas dasar usaha seseorang. Nah, bukan kemudian tanpa mengambil sebab, tanpa mengambil ikhtiar, usaha. Demikian, ikhwan fillah jazakumullah. Namun yang menjadi pokok permasalahan adalah tidak bergantung kepada sebab. Bergantung dan berserah dirinya adalah kepada Allah. Sedangkan sebab itu mimbab, sabab, sebagai sebab saja. Nah, yang menentukan hasil, yang mampu untuk menjaga keselamatan, menjaga dari segala bentuk kejelekan, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kenyataannya ikhwan fillah jazakumullah, Rasul alaihi salatu wasalam yang kala itu dalam perang Uhud memakai baju rompi besi. Nah, baju perang beliau dobel itu, beliau masih terluka. Nah, masih terluka. Ya ini gigi geraham beliau patah, pelipis beliau terluka di wajah beliau. Nah, karena itu kondisi yang sangat dirasa ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum mencekam peperangan Uhud, sampai dikhabarkan Rasul alaihi salatu wasalam, berita sudah mulai ada bahwasanya Rasulullah SAW meninggal. Sehingga para sahabat pun ada yang ada keadaannya kendor. Makanya untuk ini Rasulullah SAW, perhatikan dalam hadis ini yang disebutkan, beliau memakai dua baju perang, fana hado ila sahrah. Kemudian beliau naik ke batu. Batu yang tinggi itu, permukaannya agak tinggi. Beliau naik. Disinilah beliau hendak menunjukkan kepada para sahabat bahwasanya beliau masih hidup. Jangan sampai berita kematian beliau kemudian membuat ciut nyalinya para sahabat, membuat down semangatnya para sahabat. Dan agar para sahabat mereka merapatkan saf mereka mendekat kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, tidak terpisah-pisah yang akan memberikan sebab kelemahan. Maka Rasulullah SAW saat itu tidak naik ke batu. Falam yastati. Namun beliau tidak mampu naik. Sebagian ahli hadis memberikan penjelasan tidak mampunya Bisa jadi kemungkinan batunya terlalu tinggi. Yang kedua, sebab yakni pengaruh beliau memakai baju besi yang double itu, mempersempit gerakan beliau. Nah, untuk naik. Nah, ini sebagian kemungkinan. Bisa jadi ini dan itu. Ikhwan fiddin jazani Allah wa iyyakum. Bisa jadi karena double pakai pakaian perang itu sehingga lebih berat. Sehingga ketika beliau tidak naik, mengangkat badan beliau tidak mampu. Kemungkinan yang lainnya bisa jadi ini dan itu karena tidak disebutkan. Wallahu alam bisawab. Falam yastati, beliau tidak mampu untuk bisa naik sendiri di batu tersebut. Fa'ak ada Talhata tahtahu, maka Talhah pun berinisiatif untuk menunduk di bawahnya Rasul alaihi wasallam untuk menjadi pijakan Rasul alaihi wasallam. Fasa'idan Nabi sallam hatta istawa, maka dengan itu Rasulullah sallam bisa naik hingga beliau di atas al-sahrah, di atas batu. Qala, kemudian Zubair bin Awam mengatakan sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talhah. Talhah mesti, aujaba di sini. Talhah mesti, harus. Artinya yakni aujaba Talhah al-jannah. Talhah mesti dapat surga. Nah, dengan tindakan beliau ini tadi membantu Rasul alaihi wasallam untuk menyiapkan diri beliau untuk jadi pijakan kaki Rasul alaihi wasallam agar bisa naik. Nah, karena itu penting. Ya, ini Rasulullah SAW menampakkan diri kala itu untuk memberitahukan kepada pasukan kaum muslimin bahwasanya berita meninggalnya beliau tidaklah benar, untuk memompa semangat kembali pasukan kaum muslimin yang dikala itu memang dalam keadaan terdesak serangan balik oleh orang-orang kafir musyrik di kala perang Uhud. Ikhwani fillah jazani Allah iyyakum. Aujaba Talhah. Dan beliau dalam hadis yang lainnya Talhah, begitu juga yang meriwayatkan hadis ini Zubair bin Awam adalah termasuk ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala asrah mubasyiri Nabi Jannah. Sahabat-sahabat Nabi yang disebutkan yakni diberi kabar gembira surga. 10 yang dikenal mubasyiri Nabi Jannah. Di antaranya adalah Zubair, Mawam, dan sahabat Talhah radhiyallahu anhum. Nah, ikhwani fi din jazakumullah iyyakum. Al-Imam Qayyim rahimahullah menerangkan di kitab Ar-Ruh beliau, faqad kana Rasulullah sallam a'dama mutawakkilina wa kana yalbasu la'amatahu wa dir'ahu bal dhahara yauma Uhudin baina dir'ain wa tafa fil ghari salasan fa kana mutawakkilan fis sabab la 'alas sabab. Nah, kata Imam Qayyim rahimahullah, sungguh Rasulullah SAW adalah orang yang paling besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau pun mengenakan baju perang beliau. Bahkan beliau mengenakan rangkap 2 di hari Uhud. Beliau pun pernah bersembunyi di gua, gua Sur, 3 hari. Nah, ikhwan fillah jazani Allah yakum. Untuk yakni menghilangkan jejak dan tidak tertangkap oleh kejaran orang-orang kafir Quraisy, beliau pun bersembunyi. Tidak serta-merta kemudian tanpa usaha, tanpa ikhtiar, hanya mengandalkan takdir, gitu saja, meyakini takdir. Tidak demikian. Justru usaha, ikhtiar itu adalah untuk mencari sebab agar Allah Ta'ala memberikan takdir yang terbaik. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika memberitakan bahwasannya setiap orang itu sudah ditakdirkan tempatnya di surga atau di neraka, itu sudah. Takdir itu sudah ditulis, ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ada di Lauhul Mahfuz. Maka sebagian sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, afala natakilu? Wah Rasulullah, kalau begitu kenapa kalau kita pasrah gitu aja? Gak ada usaha, sudah ditakdirkan. Kalau takdirnya masuk surga, ya sudah masuk surga. Nanti takdirnya masuk neraka, ya ngapain kita sholat-sholat segala? Ibaratnya gitu bahasanya, gampangnya. Kita itu pasrah aja sudah. Nah, ikhwan fillah jazani Allah. Kalau pahamnya demikian misalnya, nah, kalaulah kalau kita terima misalnya, begitu juga kan semuanya sudah ditakdirkan. Kita kenyang itu sudah ditakdirkan. Nah, kita nggak haus itu kan sudah ditakdirkan juga. Mau nggak antum sudah untuk itu nggak usah kerja, duduk aja udah di rumah. Kan sudah ditakdirkan urusan kenyang. Rezeki kan sudah ditakdirkan. Nah, antum mau gak duduk aja di rumah udah? Bahkan kalau gitu, kan kenyang sudah ditakdirkan. Gak usah ngambil piring, gak usah ngambil sendok sudah. Gak usah masak udah. Mau antum? Eh? Giliran urusan makan gak mau. Nanti urusan ibadah, ya, alasannya takdir. Nah, urusan makan gak mau untuk, ya sudah kita gak usah cari duit sudah. Takdirnya dapat rezeki, takdirnya kenyang, kenyang, duduk aja udah. Duduk manis di rumah. Bisa manis memang di rumah? Gak bisa. Itu sudah. Akal sehat pun gak nerima kalau sekedar demikian tanpa usaha. Tiba-tiba dokter takdir. Tidak. Nah, justru resepnya Rasul perhatikan. I'malu fakulun muyassarun lima khulikolah. Perhatikan. Justru kalian berusaha. Beramal. Karena masing-masing itu akan dimudahkan kepada ketetapan takdir yang sudah Allah tetapkan untuknya. Justru itu. Nah, kalau kita ingin takdir kita itu baik, justru beramallah untuk kebaikan. Karena kamu nanti akan dimudahkan pada kebaikan-kebaikan. Kalau kamu takut takdir jelek, takut nanti menjadi penduduk neraka, jauhi berarti amalan-amalan jelek. Karena kalau kamu dimudahkan untuk amalan-amalan jelek, nah khawatir kamu takut itu pertanda takdir buruk. Nah, maka jauhi. Ini resepnya. Sehingga para sahabat ketika mereka terjatuh pada kejelekan, dosa misalnya, takut. Jangan-jangan ini takdir saya kepada kejelekan. Nah, su'ul khotimah, ahlun nar. Maka segera sadar tobat. Karena ingin kita pun, siapapun ingin takdir kebaikan. Takdir yang baik. Jadi ahlul jannah. Kan begitu. Maka tempuhlah sebab-sebab. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ketika Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, kepada berbagai kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena itu pun tidak mungkin kita akan dapatkan kecuali dengan karunia keutamaan dari Allah. Itu pertandanya Allah memberikan petunjuk kepada kita, menolong kita kepada kebaikan. Falyahmadillah. Hendaknya bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan bersyukur dan memujinya, semakin Allah Ta'ala tambah nikmatnya. Demikian. Sebaliknya ketika kita terjatuh pada dosa, penyimpangan, segera beristighfar, sadar. Jangan sampai ini dimudahkan pada kejelekan-kejelekan berikutnya, kejelekan berikutnya. Nah, demikian. Memahami ikhwan ibn azzaullah, bab takdir ikhtiar. Rasulullah SAW sebaik-baik manusia berikhtiar. Nah, untuk beliau tidak terluka badannya, ikhtiar memakai baju perang dobel. Bukan kemudian menyerah takdir. Nanti kalau takdirnya saya enggak luka, walaupun panah, datang. Nah, tombak datang. Ya kalau enggak luka takdirnya kan aman. Kemudian enggak usah. Enggak demikian. Ikhwani fi din jazakumullah iyyakum. Demikian Rasulullah SAW mencontohkan. Jadi termasuk bahkan kesempurnaan tawakal seseorang adalah ahdul asbab, menempuh sebab-sebab. Nah, supaya kita dapat akibatnya. Kalau sebabnya baik, akibatnya baik. Nah, makanya Allah Ta'ala menyatakan wal akibatu lil muttaqin. Akibat akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kata beliau fakana mutawakkilan fisabab. Maka beliau adalah tawakal dengan menempuh sebab, la ala sabab. Bukan tawakal berserah diri kepada sebab tersebut, tapi sebagai sebab ikhtiar. Adapun tawakal berserah dirinya, ya ini hasilnya apa, diserahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang menentukan, Allah lah yang mentakdirkan. Masa'a fa'ala wa malam yasa' lam yakun. Ma fa'alakan, apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dengan sebab-sebab usaha. Nah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Siapa yang menempuh petunjuk dengan usaha sungguh-sungguh, berjihad di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulan. Maka kami berikan jalan, petunjuk untuk menuju jalan-jalan kami, kata Allah. Waladinah tadaw zadaw muda. Siapa yang menempuh petunjuk, kami berikan petunjuk, kami tambah petunjuk. Wa atahum taqwahu, dan kami berikan kepada mereka ketakwaannya. Nah, jadi Allah memberikan hasil itu ada usaha, ada upaya. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidaklah mendapatkan kecuali dengan apa yang dia usahakan. Nah, ini ikhwani fi din jazakumullah iyyakum. Beramallah, berusahalah, karena masing-masing dimudahkan kepada takdir yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Dan tentunya, dan ini hikmahnya, kenapa takdir itu tidak diberitahukan? Kalau diberitahukan, gimana itu coba? Takdir kamu penduduk surga, malah rajin sholat atau enggak itu? Indah malahan. Iya toh, ngapain saya sholat-sholat, takdirnya penduduk surga kok. Yang sebaliknya juga, takdir kamu penduduk neraka, lebih-lebih lagi. Wah, sudah karuan nih. Nah, dipuas-puasin minuman kerasnya, mungkin zinanya, macam-macam kan gitu. Tambah rusak. Justru itulah hikmahnya, kenapa takdir tidak diberitahukan. Ikhwan bilang, babnya bab keimanan, ujian keimanan. Yakin atau tidak, percaya atau tidak dengan janjinya Allah. Nah, itu sebagai bentuk ujian bagi kita. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan resepnya. Masing-masing dimudahkan kepada takdir yang ditetapkan untuk dia. Makanya kalau kamu ingin takdir yang baik, ya usaha yang baik. Al-jaza' min jinsil amal masalahnya. Balasannya Allah itu sesuai dengan amalan yang kamu lakukan. Sekali lagi, walaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali dengan yang dia usahakan. Nah, makanya di antara faedah ikhwan fillah jazakumullah, ada orang tua masuk surga dapat derajat yang tinggi dia. Dapat derajat yang tinggi. Padahal kalau dia hitung-hitung amalannya, amalannya dia, modal amalan dia, enggak mungkin ini saya dapat derajat yang tinggi ini. Fa anna li hadza, maka dia pun bertanya, dari mana ini saya kok bisa dapat nih derajat yang tinggi ini? Kila dijawab, bistighfari waladik laka. Disebabkan istighfar anakmu untuk dirimu. Jadi dia punya anak, dia sudah meninggal, punya anak, anaknya terus memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Sampai orang tuanya dinaikkan derajatnya. Kenapa? Karena anak itu adalah min sa'il walid. Walideh. Karena anak itu termasuk hasil usaha orang tua. Sehingga ketika anak memintakan ampunan untuk orang tuanya, doa kebaikan untuk orang tuanya sampai. Nah itu, karena anak soleh itu termasuk hasil usahanya orang tua. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Disinilah letaknya keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Jazaa'an wifaqo, sebagai balasan yang setimpal. Makanya beda orang soleh dengan toleh, ya dibedakan nanti. Nah, balasannya dibedakan, tempatnya dibedakan, nasibnya dibedakan. Sebagaimana tidak sama tentunya antara orang yang beriman dengan orang kafir. Orang yang ahlu ta'ah, ahli ta'ah dengan ahlul maksiyah, ya beda. Demikianlah, ikhwan fillah jazakumullah, maka usaha itu penting. Nah, usaha itu penting karena Allah Ta'ala akan memberikan hasil dengan sebab usaha. Kalau pengen hasil baik, usaha yang baik. Demikian. Ini adalah didikan dari Rasul alaihi salatu wassalam, bab tawakal, bab ikhtiar. Termasuk pada bab ini Rasulullah SAW mengambil asbab. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, di antara faedah dari hadis ini adalah teknologi, nah, ketika itu digunakan dalam hal untuk kepentingan-kepentingan agama, disitulah letak manfaat dan barokahnya. Jadi Rasulullah SAW di kala itu pun memanfaatkan, ya ini perkembangan teknologi. Ya waktu itu teknologinya ya baju perang, ya buat besi, nah itu senjatanya saat itu ya baru panah, tombak, pedang, ya memang teknologinya saat itu. Yang gitu loh. Nah, kalau sekarang sudah berkembang, masa kita nanti ahlu sunnah alasan mau mengikuti perangnya Rasulullah kemana-mana bawa tombak kalau pas perang. Bawa panah kan gitu. Nah, sementara musuhnya pakai apa? Rudal misalnya. Ya mungkin itu. Nah, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan evolusi teknologi ketika digunakan dalam perkara membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan bin, masalah asalnya teknologi itu mau buatan orang kafir labas, tidak mengapa. Gitu loh. Ya. Kan sebagian gini, oh, melarang mengucapkan selamat hari Natal, tapi bawa HP-nya produknya orang-orang kafir. Nah, enggak konsekuen, enggak komitmen katanya. Lu apa hubungannya gitu? Ikhwan fillah jazakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara dunia, nah, itu ya muamalahnya silakan selama tidak jatuh pada perkara yang haram. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana nanti akan lewat ikhwan fillah jazakumullah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi loh. Nah, termasuk baju perangnya Rasulullah, pedang Rasulullah yang kita bahas kemarin, itu juga miliknya orang-orang kafir diantaranya sebagai harta rampasan perang. Ini tuh, harta rampasan perang. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinjam untuk kebutuhan perang. Ya, yaitu dari orang kafir belum masuk Islam. Cuman dia di bawah kekuasaan Islam. Nah, pinjem. Dipinjemin sampai 35-40 baju perang. Nah, itu. Jadi dalam masalah asalnya produknya siapa, dalam masalah duniawi itu, gak ada hubungannya dengan agama. Nah, hukum-hukum agama. Boleh, fadol. Gitu. Selama itu bukan perkara yang haram. Nah, ikhwan fillah jazakumullah yakum, tentunya ada batasan-batasan yang menjadi pokok pembahasan dalam hal ini. Nah, Misalnya kita menjual barang itu dipakainya jelas pada perkara yang haram. Nah, itu pun kita enggak boleh sekalipun yang mau make orang Islam. Ya, misalnya kita menjual inap anggur kepada orang muslim tapi dia akan pakai anggur itu menjadi bahan minuman keras. Nah, zabid dari anggur, minuman keras dari anggur. Proses fermentasi dan sebagainya jadi minuman keras. Itu kita enggak boleh menjual ke dia. Karena itu menjadi sarana untuk perkara yang haram. Nah. Jadi kalau sama orang Islam pun kalau itu dipakai pada perkara yang haram ya enggak boleh. Tapi ikhwan bilang ketika itu jelas kita dapetin. Nanti dalam bab jual beli kita enggak perlu setiap mau jual nanya kepada orang, mau kamu pakai apa ini? Enggak perlu, itu namanya takalluf, memberat-beratkan diri dan tidak pernah diajarkan Rasul dan para sahabat demikian. Nah, mau jual mobil, mau kamu pakai apa ini mobil? Nah, jangan-jangan mau kamu pakai datang ke tempat diskotik nanti. Enggak jadi, enggak boleh. Nah, ini takalluf. Nah, babnya ada bab jual beli, tidak perlu kita tanyain demikian. Nah, ketika itu kita tahu dengan sendirinya, sudah tahu mau dipakai sebagai prasarana atau alat perkara yang haram, kita larang, dilarang karena di situ ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan, membantu kepada perkara dosa dan permusuhan. Nah, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Nah, ini ada rincian-rincian babnya bab muamalah. Nah, tetapi sekali lagi dalam hal peralatan atau hal-hal yang asalnya mubah, tidak ada perkara yang haram, muamalah itu pun diperbolehkan dengan orang-orang kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW berhutang dari orang kafir dengan jaminan beliau baju perang sebagai jaminan harga dari pinjaman beliau alaihissalatu wassalam. Begitu juga sebagian alat-alat perangnya Rasul alaihissalam buatan produknya orang-orang kafir sebelumnya, hasil rampasan perang. Dan itu diantara kekhususan dari Rasulullah SAW dan umat Islam, rampasan perang itu halal. Nah, halal. Kalau umat-umat dahulu, rampasan perang itu enggak boleh. Jadi harus dihanguskan. Nah, dihanguskan. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Ini pernah terjadi. Orang enggak paham dapat rampasan perang dari orang kafir, ikhwan fillah jazakumullah, tumpukan harta, kendaraan dibakar. Milihnya orang kafir nih, enggak halal katanya. Nah, dibakar. Wah, enggak tahu. Padahal kalau ngerti bimbingan agama, ini dimanfaatkan. Halal. Ikhwan fillah jazakumullah, rampasan perang itu dimanfaatkan kepada perkara yang baik. Nah, jadi ingat, pernah kita pakai mobil miliknya orang kafir, tapi sudah hangus, bodinya sudah hangus. Alhamdulillah mesinnya aman. Sudah dibakar sama orang Islam yang enggak tahu. Mereka dapat ghanimah, barang rampasan perang, malah dibakar. Nah, dan waktu itu ada cerita dapat sebenarnya uang satu karung sudah keburu dibakar. Nah, ini ketika enggak tahu hukum. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Sekali lagi perkara yang demikian ada bab-bab bahasanya. Sebagian ya ini mereka kurang pemahamannya sampai itu tadi. Nah, melarang katanya mengucapkan selamat Natal. Nah, tapi HP-nya produk orang Kristen, orang Nasoro, orang kafir. Ini gak ada hubungannya. Nah, kalau begitu susah kita hidup. Nah, betul-betul susah. Ikhwan fillah jazakumullah. Bolehlah mereka diantaranya punya yakni teknologi. Nah, Kita punya harta, ya kita ambil teknologinya, kita beli, kita pakai. Silakan. Dan itu adalah bab muamalah duniawi. Perkaranya adalah luas selama tidak mengandung unsur keharaman, pelarangan-pelarangan dalam hal agama. Antum jual pecel pada orang kafir, ya enggak apa-apa. Mas orang kafir, kamu kafir ya? Enggak boleh beli pecel di sini. Waduh, ini. Nah, ikhwan fillah jazakumullah ya Allah. Nanti dibalas antum. Datang ke dia untuk beli HP, enggak dapat ya. Nah, sebagai tambahan, tambahan faedah. Ikhwan fillah jazakumullah ya Allah. Selanjutnya di hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Yazid ibnu Khusaifah an Sa'id ibnu Yazid anna Rasulullah sallam kana alaihi yawma Uhudin dir'an qad dhahara bainahuma. Telah diterangkan kepada kami Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Yazid bin Khusaifah dari Sa'ib bin Yazid bahwasanya Rasulullah SAW adalah di hari Uhud 6 memakai dir'an, dua baju besi. 6 qad dhahara bainahuma, dan sungguh beliau memakainya rangkap. Dari keduanya nampak rangkapan itu. Demikian. Hadis yang pertama tadi juga dikeluarkan Imam Tirmidzi, kita belum sebutkan tahrisnya, di Sunan Imam Tirmidzi. Nah, secara riwayat Imam Tirmidzi itu ada rawi bernama Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq mengambil dari rawi setelahnya Yahya bin Abban. Muhammad bin Ishaq ini termasuk rawi yang dia mudallis. Mudallis itu menyembunyikan atau mensamarkan nama gurunya. Kadang disebutkan, kadang tidak. Nah, mudallis ini ikhwan, kalau dia meriwayatkan an begitu dengan lafaz an, namanya an-anah, itu tidak diterima hadisnya. Sampai dia mengatakan haddatsana atau ahbarona, menceritakan kepada kami atau menyampaikan kepada kami. Berarti kan langsung dengar kan gitu. Tapi kalau masih an, itu ada ihtimal dari fulan, darinya ini langsung atau ada nyembunyikan gurunya yang lain gitu. Nah, sampai begitu detailnya ahlul hadis. Nah, di riwayat Imam Tirmidzi ini Muhammad bin Ishaq itu meriwayatkan dengan an Yahya bin Abbad. Berarti tidak diterima hadisnya. Lemah. Kecuali ada riwayat yang lain yang sama dengan ini, di riwayat yang lain itu ternyata menyebutkan sorohah tasrih samitu atau ahbaroni atau haddatsani. Dan itu ada di riwayat Imam Ahmad. Nah, di riwayat Imam Ahmad di Musnad nomor hadis 1417, wa fihi tasrihuhu bis sama. Beliau sorohah, jelas menyatakan mendengar, baru diterima. Sehingga hadis ini adalah sahih, tidak jadi hadis dhaif. Kalau di riwayat Imam Tirmidzi saja berarti dhaif masih. Disinilah para ulama untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak, bukan hanya satu jalan yang diteliti. Nah, tapi jam'u turuq, menggabungkan jalan. Barangkali ada jalan yang lain, didengar oleh orang yang lain, digabung-gabung. Nah, akhirnya ikhwan fillah jazakumullah, yang awalnya satu jalan itu lemah, dikuatkan oleh jalan yang lain yang memang kuat, menjadi yang lemah ini derajatnya hasan li ghairi. Itu naik derajatnya sehingga hadisnya diterima. Ini babnya adalah mustalah. Mustalah hadis. Adapun hadis yang kedua ini adalah juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Nah, kemudian juga Sunan Abu Daud. Di Sunan Ibnu Majah disebutkan hadisnya mursal, mursal sahabah. Tidak disebutkan nama sahabatnya, namun di riwayat Sunan Abu Daud disebutkan namanya Sa'ib bin Yazid. Tapi ikhwan fillah jazakumullah, kalau betul-betul itu mursal sahabah, artinya tabi'in menyebutkan langsung pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau tabi'in menceritakan kepadaku seorang sahabat, tidak disebutkan namanya. Nah, kalau tidak disebutkan nama sahabat itu tidak mengapa. Karena ada kaidah dalam mustalah hadis, nah, tidak disebutkannya nama sahabah itu tidak membahayakan sanad. Li'anna kulla sahabah udul. Karena setiap sahabat itu adil, terpercaya. Nah, sahabat itu semuanya ikhwan fillah jazakumullah disepakati oleh para ahlul hadis. Nah, penelitiannya, pengkajiannya, sahabat itu enggak ada bohong. Nah, menyampaikan hadis Rasul dengan bohong itu enggak ada. Ini sahabat, generasi sahabat. Makanya tidak disebut namanya sekalipun. Seorang sahabat tidak disebutkan namanya, misalnya telah menceritakan seorang sahabat qala Rasulullah, maka yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau generasi setelah sahabat cuma disebutkan menceritakan kepadaku si fulan, siapa ini si fulan, itu tidak bisa diterima. Nah, karena si fulan ini jangan-jangan dia lemah, jangan-jangan dia bahkan bisa saja memalsukan hadis. Tapi kalau sahabat tidak ada istilah mereka berbohong atas nama Nabi, tidak ada di antara mereka yang dusta atas nama Nabi. Ini sehingga kaidahnya setiap sahabat itu adil. Adil artinya terpercaya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Karena dalam bab mustalah hadis itu di antara detailnya para ulama ahlul hadis, orang yang suka bohong sekalipun dalam bukan dalam masalah hadis, tapi dalam keseharian suka bohong, itu sudah enggak diterima hadisnya. Nah, saking kehati-hatiannya. Makanya seperti paham Quraniyun enggak mau ngambil hadis, karena hadis kan ada hadis palsu, hadis lemah. Jangan-jangan yang itu dihukumi sahih ternyata lemah. Padahal agama kan harus yakin. Nah, ini karena mereka enggak paham jalan yang ditempuh oleh para ulama ahlul hadis dari zamannya sahabat tabi'in dan asbab tabi'in, bagaimana mereka menilai sebuah hadis. Ini hadis sahih, hadis lemah, hadis palsu, ketat luar biasa. Ilmunya khusus. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, lebih ketat daripada tukang emas untuk menyortir emas, mana emas yang murni sekian karat dan sekian karat itu lebih. Sortirannya lebih kuat, lebih detail lagi ahlul hadis. Walhamdulillah kita ikhwan fillah jazakumullah generasi yang sudah diberi kemudahan oleh Allah. Kitab-kitab hadis itu sudah ada semua. Kumpulan hadis sahih, semisal sahih Bukhari, sahih Muslim, enggak ragu lagi karena sudah diteliti semuanya. Nah, itu ikhwan jasanya para ulama ahlul hadis. Nah, kalau generasi sekarang enggak memuliakan ahlul hadis, enggak menghormati, apalagi enggak butuh ilmunya, itu terlalu. Enggak kenal siapa itu ahlul hadis. Mereka menghafal hadis, ribuan hadis, puluhan ribu hadis, dan diteliti luar biasa penelitiannya. Nah, kita sekarang tinggal ngaji. Ngaji kok males. Tinggal denger, ngambil sih kok masih males. Gitu. Nah, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, semoga ini bermanfaat. Cuma dua hadis ini. InsyaAllah nanti berkaitan dengan faedah. Yang lainnya kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.